الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمات والطالبات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali di sore hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala perkara-perkara yang masuk dalam keimanan terhadap hari akhir. Naam. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya beliau sebutkan ialah mengimani Nashrud Dawawin, yakni Allah Subhanahu wa taala membagikan catatan amalan masing-masing dari hamba-hambanya, yang mana ini merupakan perkara yang masuk dalam keimanan terhadap hari akhir. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa mimma yajibul imanu bihi fi dzalikal yaum an tu'mina bil hisab. Kata Syekh rahimahullahu taala, masuk dalam mengimani hari akhir ialah wajib pula bagi kita untuk mengimani adanya al-hisab, yakni perhitungan amalan seorang hamba. Bi anna Allah taala yuhasibu al-khalaiq. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghisab, yakni memperhitungkan amalan seorang hamba semasa di dunia. Naam. Karena yang namanya amalan itu adalah ketika di dunia. Adapun hisab ini di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat Nabi SAW, al-yawma al-amalu la hisaba wal-ghadan wal-ghad atau fil akhirah al-hisab la amala. Ada seorang sahabat Nabi SAW mengatakan bahwasanya pada hari ini, yakni ketika kita masih hidup di dunia, yang ada hanyalah amalan, yakni kita dituntut untuk beramal dan tidak ada yang namanya hisab, perhitungan amalan pada hari saat ini yang kita hidup di dunia ini. Ya, semasa kita hidup di dunia, selama kita masih hidup di dunia, yang ada adalah beramal dan beramal dan tidak ada hisab. Namun kata beliau, adapun besok nanti di akhirat, yang ada hanyalah hisab dan tidak ada lagi amalan. 6. Ketika seseorang berpisah dari dunia, maka terputuslah amalannya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Yani semasa seorang hidup di dunia ini senantiasa apa? Untuk dia beramal dan dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalannya tersebut. Dan sebaliknya ketika di akhirat yang ada hanyalah hisab perhitungan amalan hamba tersebut dan tidak lagi ada yang namanya amalan. Nah, maka al-hisab dihisabnya amalan seorang hamba pada hari kiamat ini wajib diimani karena termasuk dalam al-iman biyaumil akhir, masuk dalam pembahasan beriman dengan hari akhir, yaitu apa? Mengimani adanya hisab, diperhitungkannya amalan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini masyarul muslimatut talibat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan adanya yaumul hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan jika seandainya pun ada sekecil apapun amalan tersebut, ya, sekecil apapun amalan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, ataina biha, nanti pada hari kiamat ketika yaumul hisab Allah akan datangkan amalan tersebut, ya, amalan kecil yang dilakukan oleh seseorang semasa di dunia, sekecil apapun itu, ketika nanti yaumul hisab akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bina hasibin, dan kata Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kami sebagai penghisab amalan. 6. Di dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa yuhasabu hisabai yasira." Berkaitan dengan seorang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasawfa yuhasabu hisabai yasira." Maka kelak, yakni nanti pada hari kiamat, dia akan dihisab dengan hisabai yasira, dengan hisab yang yasira. 6. Dan telah kita sebutkan apa itu yang dimaksud dengan hisaban yasira dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, memaparkan amalan seorang hamba dan dia mengakuinya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala makna ini. Al-muhim dalam ayat Al-Qur'an dari dalam banyak tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya yaumul hisab, hari dihisabnya amalan seorang hamba, dan itu adanya di yaumul qiyamah, di hari kiamat. 6. Fayuhasibullah al-khalait, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab amalan hamba-hambanya, makhluknya. Walakinna hisabal mu'min, walakinna hisab al-mu'min hisabun yasirun laisa fihi munaqashah. Akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang mukmin dengan hisaban yasir, tidak ada munaqashah padanya. ya, yakni ketika hamba tersebut yang beriman dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalannya, amalan-amalan kebaikan dan keburukan yang dia lakukan. Naam, Allah paparkan semuanya itu. Kemudian apa? La munaqasyah. Dia tidak menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala paparkan tersebut. Yani dia menerima, membenarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dari amalan-amalan dia. Ini keadaan seorang mukmin. Ya. Yakhlullahu ta'ala bi'abdihi al-mu'min wa yad'u 'alaihi sitrahu wa yuqarriruhu bidhunubihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang mukmin itu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersendirian dengan hamba tersebut. Dengan hamba yang mukmin tadi Allah menjadikan tabir, ya, antara hamba tersebut dengan makhluk yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memaparkan sekian banyak amalan-amalan seorang mukmin tadi. Allah mengatakan atadzkuru kadza atadzkuru kadza, apakah kau mengingat amalanmu yang ini, dosamu yang ini, ya, hatta yaqulu na'am, hatta yaqula na'am, sampai hamba mukmin tadi dia mengatakan ya. Yani ketika Allah menampakkan amalan dia, amalan kebaikan dan keburukan, dan Allah jadikan amalan yang dia buat tersebut dari keburukan, sampai dia mengakuinya. Dan seorang mukmin mengakui hal tersebut. Dia mengakui apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, paparkan pada dirinya dari kesalahan atau amalan-amalan dia, diakui oleh seorang mukmin. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka setelah seorang mukmin tersebut telah mengakui semua amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala paparkan bagi dirinya dari amalan yang dia kerjakan dahulu semasa di dunia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menutupi kesalahan-kesalahanmu itu atas dirimu semasa di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika engkau melakukan itu di dunia dahulu, aku tutupi. Wa ana aghfiruha laka al-yawm. Adapun pada hari ini, ya, kesalahanmu itu telah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini apa? Hisab seorang mukmin. Naam. Allah Subhanahu wa taala dalam menghisab seorang mukmin itu, Allah menjadikan tabir penghalang antara dirinya dengan hamba yang lainnya. Yani hanya dia saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaparkan, menyebutkan amalan-amalan dia dari kesalahan-kesalahan dia, sampai dia pun mengakui amalan tersebut. Kemudian Allah mengatakan demikian, sesungguhnya semasa engkau hidup di dunia, aku tutupi amalan keburukanmu tersebut. Adapun pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni, aku maafkan. Nah, ini hisab yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan bagi seorang mukmin. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Wa ma aktsaru dzunub allati satarah Allahu 'alaina." Dan betapa banyak kesalahan, dosa, kemaksiatan yang kita lakukan tapi Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dosa tersebut diketahui oleh orang lain. Allah tidak tampakkan dosa itu. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun, atau dikarenakan ketika kita terjatuh dalam dosa tadi, mungkin kita melakukannya dengan sendiri-sendiri atau tidak terang-terangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menutupi dosa tersebut dari umat manusia. Dan hal yang demikian ini sangat banyak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, betapa banyak dosa yang kita lakukan dan itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang lainnya. Dan tentunya masing-masing kita semuanya menyadari hal ini. Nah, fa idza kana al-insanu mu'minan, maka apabila seorang hamba itu adalah seorang yang mukmin, maka ketika nanti di yaumul qiyamah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha laka al-yaum. Sesungguhnya aku telah menutupi dosamu itu semasa engkau hidup di dunia, dan demikian pula pada hari ini telah aku ampuni dirimu dari dosa tersebut. Naam, ini keadaan seorang mukmin ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Amal kafir wal iyadu billah. Adapun seorang yang kafir, begitu pula orang yang munafik, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mereka dan sifat-sifat dan amal-amal mereka. Fa innahu yufdahu wa yukhza. Seorang yang kafir atau munafik ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibongkar di hadapan umat manusia dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya tersebut akan dipaparkan di hadapan umat manusia dan dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunada ala ru'usil ashhad, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun apa? Memanggil orang kafir tersebut atau orang munafik ketika dihisab, dipanggil di hadapan umat manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada umat manusia, mereka itulah ya orang-orang yang kadzabu 'ala rabbihim, mendustakan Rabb mereka. Siapa orang-orang yang mendustakan Allah? Mereka orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Mereka dipanggil demikian ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil di hadapan umat manusia. Lihat, itulah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang kadzabu ala rabbihim, mendustakan Rabb mereka. Kemudian Allah mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah, laknat Allah atas orang-orang zalim. Naam. Demikian ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Keadaan orang-orang yang kafir, begitu pula orang-orang munafik, ketika di hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan mereka, Allah bongkar semua dosa-dosa mereka di hadapan umat manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan menyebutkan bahwa rahmat Allah itu jauh terhadap mereka. Lantas ma'asyiral muslimin wal muslimat wa talibat, adakah kebaikan bagi mereka orang-orang kafir? Pantaskah kita menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dekat dengan kita? Masih pantaskah kita membela mereka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keburukan-keburukan mereka, kesesatan mereka? Naam. Demikianlah keadaan mereka orang-orang kafir. Tidak ada kebaikan sedikit pun bagi mereka dunia wal akhirah. Di dunia Allah jadikan dunia ini apa? Sesuatu nikmat yang sementara, dan itu merupakan surga bagi mereka. Namun nanti di akhirat, dan dunia itu tidak Allah berikan kepada mereka seluruhnya. Ada juga di kalangan mereka yang miskin, melarat dan semisalnya. Adapun di akhirat sudah pasti dan harus diyakini, mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, neraka tempatnya. Dan ini merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar-menawar. Nah, demikian hisab yang Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan bagi hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membedakan perhitungan amalan atau hisab amalan seorang hamba yang mukmin dengan seorang hamba yang kafir. Kemudian beliau mengatakan, wa mimma yajibu al-imanu bihi mimma yakunu fi yaumil qiyamah al-haudul mawrudu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa haudun yusabbu alaihi mizaban minal kautsar. Kemudian di antara perkara-perkara yang wajib untuk diimani dengannya, yang masuk dalam kategori mengimani hari kiamat, ialah mengimani akan al-haudul maurud, haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalir padanya aliran air dari Sungai Kautsar. Naam. Yakni nanti atau bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan yang namanya al-haud. Begitu pula para nabi yang lainnya. Tiap-tiap nabi ini memiliki haud, telaga. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini aliran airnya itu berasal dari Al-Kautsar. Ya, sungai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Kautsar ini aliran airnya mengalir sampai pada haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa nahrul ladzi utiyahu an-nabiyyu fil jannah. Al-Kautsar ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya. Yani sungai Al-Kautsar itu apa? Letaknya di surga. Dan ini khusus Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kautsar ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tainaka Al-Kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Fayasubbu minhu mizaban 'alal haud alladhi yakunu fi arsati yaumil qiyamah. Dari Al-Kautsar inilah mengalir air yang sampai pada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berada pada arsati yaumil qiyamah, di pada mahsyar. Naam. Jadi ketika umat manusia mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala yang begitu lama, dalam keadaan apa? Matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Maka mereka pun merasa kehausan. Naam. Setelah mereka dihisab, apa? Di situ ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minum darinya umat beliau. Dan juga ada dari umat beliau yang mereka diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tayyib. Wasafahu Nabi alaihi salatu wasalam, adapun berkaitan dengan sifat-sifat haud, ya, telaga Nabi sallallahu alaihi wasalam ini, bi anna ma'ahu asyaddu bayadan min al-laban. Bahwasanya airnya itu, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, lebih putih daripada susu. Naam. Wa ahla min al-asl, dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu airnya lebih manis daripada madu. Wa atyabu min raihatil misk, dan lebih harum daripada aroma misik. Wa anna aniyatahu kanujumis sama, adapun ya gayung, sesuatu yang digunakan untuk mengambil air tersebut dan diminum, digunakan untuk meminum, ini jumlahnya seperti bintang yang ada di langit. Wa anna tulahu syahrun wa arduhu syahr, yang mana panjangnya dan lebarnya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seukuran satu bulan. Ya, ini cara mereka para salaf dalam menentukan besar sesuatu atau jarak. Mereka menyebutkan dengan hari atau bulan. Naam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luasnya seperti sebulan perjalanan, begitu pula lebarnya. Luas dan lebarnya sama. Naam. Wa anna man syariba minhu marratan wahidatan fa innahu la yadhma'u ba'daha abada. Kata beliau, dan sesungguhnya barang siapa yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekali minum, fa innahu la yadhma'u ba'daha abadan, maka dia tidak akan lagi merasa kehausan selama-lamanya. Naam. Apa yang beliau sebutkan dari sifat-sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim berkaitan dengan sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasanya di antara mengimani hari akhir ialah mengimani adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan minum dari telaga tersebut umat beliau, namun tidak seluruhnya. Ya, tidak seluruh dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa minum dari telaga beliau. Bahkan ada sebagian dari orang-orang yang dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak mampu minum dari telaga tersebut. Ya. Datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ketika mereka ingin minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun diusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ummati ummati." Mereka itu umatku. Ya. Nabi kenal. Tayyib. Namun apa kata malaikat? Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Ya, disebutkan oleh mereka para ulama, yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka ahlul bid'ah. Ya, orang-orang yang melakukan amalan kebid'ahan. Ini adalah orang-orang yang tidak akan bisa minum dari telaga Nabi SAW, karena mereka adalah orang-orang yang ahdathu, membuat kebid'ahan ba'da mautin Nabi SAW, setelah Nabi meninggal. Mereka inilah, walaupun termasuk umat Nabi Muhammad SAW, namun mereka termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Nabi, dikarenakan mereka melakukan amalan yang bukan dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, dan masih ada lagi penjelasan dari beliau berkaitan dengan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Al-muhim, ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki al-haud, telaga yang nanti akan minum darinya umat beliau. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk dari umatnya yang minum dari telaga beliau. Amin rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.